Cinta juga bikin orang merana. Cinta bisa membangkitkan gairah. Cinta juga membuat orang gila. Cinta yang suci, cinta yang suci akan abadi, akan abadi. Cinta dipaksa takkan lama. Indah, indah, semuanya indah. Saat-saat dimabuk asmara. Walaupun harta tak punya, cinta kan tetap gairah. Cinta juga bikin orang merana. Cinta bisa membangkitkan gairah. Cinta juga membuat orang gila. Cinta yang suci, cinta yang suci akan abadi, akan abadi. Cinta dipaksa takkan lama. Cinta kan tetap gairah, begitulah indahnya bercinta.